Torsten. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif wa habidhullahu ta'ala fi kitabihi Al-Lu'lu al-Maknun fi sirati an-Nabiy al-Ma'mun. Khuruj Tufayli radhiyallahu anhu ila qaumihi da'iyan ila al-Islam. Qala Tufayl radhiyallahu anhu fa kharajtu ila qaumi حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عينيني مثل المصباح قلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم قال فتحول النور فوقع في رأسي صوتي قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وأنا أهبط لهم من الثنية حتى جئتهم فأسبحت بهم فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني قال لما يا بني قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أي بني فديني دينك فقلت فاذهب فاغتسل فطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فأردت عليه الإسلام فأسلم ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني قالت لما بأبي أنت وأمي قال فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قال فاذهبي واغتسلي فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فأردت عليها الإسلام فأسلمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك para الإخوة في الله بحمد الله setelah Syawal kita dapat kembali berjumpa melanjutkan pembahasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita tinggalkan mungkin lebih daripada 2 minggu dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab sirah ini. Pada pembahasan yang silam kita telah sampai kepada topik bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab maupun kepada individu-individu tertentu. Ya, Rasulullah tawarkan dirinya kepada berbagai macam kabilah. Ya, tersebut di antara kabilah yang Rasulullah SAW pernah tawarkan dirinya kepada mereka kabilah Hamadan. Ya. Kabilah Abs Bani Amir bin Sa'sa'ah dan kabilah-kabilah lainnya, kabilah Kindah, kabilah Bani Hanifah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menawarkan dirinya kepada orang-orang penting, tokoh-tokoh penting. Ya. Selain kepada kabilah-kabilah disebutkan juga kepada kabilah Kalb, kabilah Bani Syaiban, kabilah Bani Muharib. Maka Rasulullah juga menawarkan Islam kepada beberapa orang tokoh-tokoh penting sebagaimana Rasulullah tawarkan kepada Suaid bin Samit. Ya, kemudian Dhimad bin Sa'labah. Ya, kemudian sampailah kita kepada pembahasan Rasulullah menawarkan dirinya kepada At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya. Dan Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini adalah dari suku Daus. Daus suku yang berasal dari negeri Yaman. Ya, dan dia adalah orang terkemuka di kaumnya. Ya. Tatkala dia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, Maka orang-orang Quraisy mengingatkan dirinya agar jangan sampai ya mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ingatkan agar Tufail tidak coba-coba mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dianggap adalah tokoh yang berbahaya. Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memecah belah ya, jamaah mereka. Ya, dan perkataannya begitu memukau bagaikan sihir yang dapat menyihir. Perkataannya mampu menceraiberaikan antara ayah dan anak, antara suami dan istri, antara seseorang dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Maka jangan sampai engkau terkena sihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Tufail? Demi Allah, mereka terus menerus berusaha menakut-nakutiku. Ya, sehingga aku telah berjanji dalam diriku untuk tidak mendekati Muhammad dan tidak akan mendengar apapun daripadanya. Ya. Bahkan aku telah menyiapkan ya, diriku manakala masuk ke dalam masjid, aku telah menyumbat telingaku dengan kapas. Karena aku khawatir ada kalimat dari Muhammad yang dapat menyihirku. Ya. Aku pun pergi ke masjid, ternyata kulihat di sana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat di sisi Ka'bah. Ya, aku pun mendekatinya atau aku berdiri dekat dengannya. Ya. Maka aku pun mendengarkan perkataannya yang dia baca daripada Quran. Sungguh perkataannya begitu indahnya. Ya. Maka aku pun berkata dalam diriku, sungguh laki-laki ini adalah laki-laki yang berkata perkataannya begitu baik. Ya. Aku adalah seorang penyair, aku tahu membedakan antara syair bukan dengan syair, dan ini bukan bagian daripada syair. Biarkan aku mendengar apa yang dia baca. Ya. Apabila yang dia baca itu baik, aku bisa mengikutinya. Andai kata buruk, aku pun meninggalkannya. Maka setelah Rasulullah SAW selepas sholat, Rasulullah kembali ke rumahnya, maka Tufail bin Amir Ad-Dawsi ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumahnya dan berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya kamu berkata tentangmu begini-begini, begini dan begitu. Ya. Mereka menakut-nakutiku untuk berjumpa denganmu, sehingga aku telah menyumbat telingaku dengan kapas agar jangan mendengar perkataanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat aku mendengar perkataanmu. Aku mendengar dia adalah perkataan yang baik. Beritahukan kepadaku apa yang kau bawa." Maka Rasulullah menawarkan kepadaku Islam, membacakan kepadaku Quran. Demi Allah, tak pernah ku dengar perkataan lebih indah daripada apa yang ku dengar, yang lebih adil ya daripada Al-Quran. Maka aku pun masuk Islam, aku pun berikrar syahadat ya, dan aku pun meminta, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang dipatuhi di kaumku. Aku akan kembali kepada mereka. Aku akan menyuruh mereka kepada Islam." Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadaku tanda. Semoga dengan tanda tersebut aku dapat mendakwahi mereka. Maka kata Rasulullah, "Ya Allah, jadikanlah baginya tanda." Keluarlah Tufail, ya At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kaumnya dari suku Daus di Yaman sana. Ya. Maka kata Tufail, ya, tatkala aku telah tiba di Thaniyah. Thaniyah adalah lembah celah di antara dua gunung. Biasanya dia merupakan pintu gerbang satu kampung. Makanya disebut Thaniyatul Wada'. Ya. Maka aku melihat ada cahaya yang terdapat di antara dua mataku seperti lampu. Ya, ketika dia berjalan di malam hari, dan kebiasaan mereka ketika musafir, orang-orang Arab akan memilih musafir itu di kala sore hingga malam, sehingga pagi hingga duha ketika matahari bersangatan mereka akan beristirahat karena panasnya padang pasir. Maka aku melihat ada cahaya di antara kedua mataku, dan aku pun berkata, "Ya Allah, jadikanlah cahaya ini bukan di wajahku. Aku khawatir mereka menganggap ini adalah merupakan kutukan bagiku karena aku telah menyelisih agama mereka." Maka seketika cahaya itu pun berpindah dari atas dahiku pindah ke tongkatku. Subhanallah. Jadi tongkatnya bercahaya. Bahkan orang-orang yang ada sekitarnya pun melihat cahaya tersebut. Bagaikan lentera yang digantungkan di tongkat itu. Aku turun bersama mereka dari lembah At-Taniyah. Ya, aku pun datang kepada mereka bersama mereka. Ya, tatkala aku tiba di kampung halamanku, katakan kepada ayahku, dan dia adalah orang yang telah tua renta, menjauhlah dariku, hai ayah. Engkau bukan lagi dari bagianku dan aku pun bukan bagian daripadamu. Dia pun bertanya, wahai putraku, kenapa? Aku menjawab, sesungguhnya aku telah masuk Islam, mengikuti agama Muhammad SAW. Maka berkata sang ayah, wahai putraku, agamamu adalah agamaku. Aku pun berkata kepadanya, kalau ingin mengikuti agamaku, maka mandilah, pergilah mandi. Ya, bersihkan pakaianmu. Kemudian marilah kemari, kuajarkan kepadamu apa yang diajarkan kepadaku. Kemudian dia pun pergi, dia mandi, membersihkan pakaiannya. Kemudian datang, kutawarkan kepadanya Islam dan dia pun masuk Islam. Kemudian datang pula padaku istriku. Aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku, engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian daripadamu. Dia pun bertanya, mengapa suamiku? Kutubus engkau dengan ayah dan ibuku. Ya, berkata Tufail, sesungguhnya Islam telah memisahkan antara kita berdua. Aku telah mengikuti agama Muhammad. Dan dia pun berkata, maka apa yang menjadi agamamu itu pula agamaku. Aku berkata kepadanya, pergilah, mandilah. Dia pun pergi, kemudian mandi, kemudian kutawarkan kepada Islam, dan dia pun masuk Islam. Nah. Assalamualaikum ilaikum. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam li qabilati Dausin bil hidayah. Qala At-Tufail radhiyallahu an wa da'awtu Dausan ila al-Islam fa abta'u alayya. Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa qult ya Rasulullah إن دوسا قد أصت وأبت فادعوا الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للطفيل رضي الله عنه ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم قال الطفيل فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقضى بدرا وعهدا والخندق ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وكان من بين قبيلة دوس الذين أسلموا على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kabilah Daus. Jadi kabilah Daus adalah kabilahnya Tufail bin Amr. Berkata Tufail, aku berusaha mendakwakan Islam kepada sukuku, suku Daus. Namun mereka aku lihat, ya, sulit untuk menerima dakwahku. Mereka tidak segera bergegas menerima dakwah tersebut. Tentunya yang namanya dakwah yang dibawa seseorang yang menyelisihi apa yang ada pada masyarakat yang sudah menguat mengakar, tidaklah mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan. Ya, karena itulah Tufail kesulitan mendapati kaumnya yang begitu berat menerima dakwahnya, padahal dia adalah kepala suku, orang yang dipatuhi di sana. Akhirnya Tufail kembali menemui Rasulullah SAW ke Mekah. Dia berangkat meninggalkan Yaman, berangkat ke Mekah. Tibanya di Mekah, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sukuku Daus, suku yang bermaksiat, menentang Allah dan Rasulnya. Mereka enggan menerima agama Islam Ya Allah, doakanlah agar mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menghadap kiblat. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Berkatalah orang-orang sekitar beliau, halaku, binasalah suku Daus. Ya, tatkala Nabi mengangkat kedua tangannya, Rasulullah berdoa, Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim, ya Allah berilah hidayah kepada suku Daus dan bawa mereka kepadaku. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim, ya Allah berilah hidayah kepada Daus, bawalah mereka kepadaku. Ternyata Rasulullah tidak mendoakan baginya kebinasaan. Tidak mendoakan kebinasaan kepada suku Daus, melainkan berdoa untuk mereka agar Allah beri mereka petunjuk. Ya, padahal yang diminta oleh Tufail At-Tufail agar Rasulullah membinasakan mereka, karena mereka enggan menerima dakwah, dan ini menunjukkan dakwah membutuhkan kesabaran. Ya, maka Rasulullah SAW memang seorang Rasul yang diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang kalau manusia itu binasa celaka. Rasulullah ingin agar mereka menerima hidayah, sehingga Rasulullah mendoakan bagi mereka hidayah. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tufail, "Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu dan dakwailah mereka kembali dan berlemah lembutlah kepada mereka." Dan ini menunjukkan rahasia dakwah itu akan diterima manakala sang dai mendakwahkan apa yang dia bawa dengan lemah lembut, bukan dengan keras. Dan memang realita di lapangan banyak tokoh-tokoh yang mendakwahkan kesesatan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang diterima di masyarakat karena mereka menyampaikannya dengan lemah lembut. Sebaliknya, tidak sedikit dakwah-dakwah yang benar hak, tapi disampaikan dengan cara yang keras, membuat orang-orang menjauh daripada dakwah. Ya, karena itulah dakwah ini butuh kelembutan. Sebagaimana Nabi berpesan kepada Tufail, warfuq bihim, lemah lembutlah dengan mereka. Ya, dan Allah telah mengingatkan Nabinya juga untuk berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, kalau sekiranya engkau keras kasar hatimu, niscaya mereka akan menjauh daripadamu. Inilah pesan Nabi kepada At-Tufail. Ini menunjukkan kepada kita, orang manakala menerima dakwah kebenaran, kadang-kadang semangat yang berlebihan membuat dia menyuarakan kebenaran dan ingin cepat kebenaran tersebut diterima oleh manusia. Padahal masalah diterima adalah milik Allah, dia hanyalah menyampaikan dan bersabar di atas jalan tersebut. Berkata Tufail, aku pun kembali kepada mereka. Aku terus mendakwahi mereka. Berarti dengan pesan Nabi, Tufail telah berubah. Dia bersabar mendakwahi kaumnya. Aku mendakwahi mereka kepada Islam hingga akhirnya Rasulullah SAW telah diperintahkan Allah hijrah ke kota Madinah. At-Tufail masuk Islam tahun ke-10 kenabian. Berarti setelah itu, 3 tahun setelah itu baru Rasulullah hijrah. Ya, Rasulullah meninggalkan Mekah 13 tahun setelah masa kenabian. Dan Tufail setelah tahun ke-10 menetap di kaumnya, mendakwahi kaumnya sampai mendengar Nabi hijrah. Sampai mendengar Rasulullah SAW berangkat di Perang Badar mengalahkan musuh-musuhnya. Perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah di bulan Ramadhan. Kemudian sampai Perang Uhud di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Sampai Perang Khandaq, Khandaq tahun ke-4 Hijriah. Sampai akhirnya aku mendatangi Nabi SAW dengan seluruh orang-orang yang masuk Islam daripada kaumku. Ketika Rasulullah SAW berada di Khaybar. Penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti dia berdakwah di kaumnya 10 tahun. Akhirnya datang membawa kaumnya, ya, dengan jumlah yang lumayan banyak, antara 70 sampai 80 kepala keluarga. Ya. Setibanya di Madinah mendengar Rasulullah Khaybar, kemudian dia pun berangkat ke Khaybar. 10 tahun berdakwah. Ya, dan dia berhasil mengislamkan suku Daus. Di antara kebaikan Tufail bin Amr Ad-Daus ini adalah masuk Islamnya Abu Hurairah. Abu Hurairah berasal daripada suku Daus dan masuk Islam daripada dakwah Tufail bin Amir Ad-Dausi. Dan Abu Hurairah terkenal sebagai ya simbol daripada pembawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala macam kebaikan Abu Hurairah akan dituliskan pada catatan kebaikan At-Tufail bin Amir Ad-Dausi, karena dialah penyebab Abu Hurairah masuk Islam. Maka betapa besarnya ganjaran memberi hidayah kepada manusia. La'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Min humurin na'am. Ya, min humurin na'am. Jikalau Allah memberi petunjuk dengan sebabmu, seseorang lebih baik daripadamu, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Jarang-jarang unta merah. Unta merah 1.000, satu dari 1.000. Dikatakan dia adalah min anfasi amwalil Arab. Yang paling bernilai daripada harta orang Arab adalah unta merah. Maka orang yang beri petunjuk seseorang lebih baik baginya daripada dia mendapatkan unta merah. Inilah keutamaan daripada dakwah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Istishhadu Tufail ibn Amr radhiyallahu an. Wa aqama Tufail radhiyallahu anhu bil Madinati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qabada Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Falamma irtaddat al-Arabu kharaja ma'al muslimina liqital al-murtaddin. واستشهد رضي الله عنه في معركة اليمامة وقد رأى رؤيا في المنام قبل معركة اليمامة فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي رأيت أن رأسي خلق وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبا حثيثا ثم رأيته هبس عني قالوا خيرا قال أما أنا والله فقد أولتها قالوا ماذا قال أما خلق رأسي حلق أما حلق رأسي فقطعه وأما فقطعه أحسن الله إليكم أما حلق رأسي فقطعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها وأما طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني فقتل رضي الله عنه في معركة اليمامة ثم قتل ابنه في معركة يرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقد وقع الأمر كما أولها رضي الله عنه نعم kembali kepada cerita Tufail ini, bagaimana akhir kehidupan Tufail. Ya, bahwasanya Tufail di akhir kehidupannya adalah mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan kesungguhan Tufail dalam berdakwah dan berjuang untuk Islam. Sehingga akhirnya beliau terbunuh pada perang Yamamah. Ya, maka At-Tufail bin Amr Ad-Dausi tinggal di kota Madinah bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Ya, Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Setelah itu murtadlah bangsa Arab. Ketika Rasulullah wafat, sebagian besar bangsa Arab murtad. Ya, kenapa mereka murtad? Jawabannya karena sebagian mereka kena syubhat. Jika dia nabi, kenapa dia mati? Ya, sebagaimana syubhat ini pun pernah menempel di kepala Umar. Ketika dikatakan nabi meninggal, Umar tak terima. Kalau Umar orang yang turun kepadanya wahyu berdekati dengan Nabi SAW terkena syubhat ini, bagaimana orang yang jauh daripada kota Madinah? Ya, yang kedua, mengapa mereka murtad? Sebagian mereka masuk Islam tidak sungguh-sungguh. Masuk Islam karena Islam kuat, menguasai jazirah. Sebagian mereka itu punya kepentingan di kaumnya. Sebagian mereka itu kepala-kepala suku yang ditakuti kaumnya, dibayarkan kepada mereka berbagai macam bentuk pajak dan semacamnya. Ketika Islam datang, maka Islam menghapuskan segala macam apa yang mereka miliki daripada kekuasaan. Mereka tak punya lagi kekuasaan, dalam pengertian dibayarkan kepada mereka berbagai macam pajak, retribusi dan semacamnya. Ya, karena semuanya diambil alih oleh Islam dalam bentuk zakat. Yang diambil dari orang-orang kaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan sebagian besar daripada bangsa yang murtad motifnya adalah enggan membayar zakat. Sebagian murtad karena ya menganggap Nabi mustahil wafat. Sebagian mereka tidak mengatakan murtad, tapi mereka enggan membayar zakat. Dengan syubhat di otak mereka, zakat itu adalah merupakan kewajiban yang ditunaikan kepada Nabi SAW. Kata Allah, khudz min amwalihim sadaqatan. Ambil daripada harta mereka wahai Muhammad zakat, tutahhiruhum wa tuzakihim biha, dengan itulah engkau dapat mensucikan mereka. Ya, tutahhiruhum wa tuzakihim biha, mensucikan harta mereka, mensucikan diri mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, doamu adalah merupakan penawar bagi hati mereka, menenteramkan hati mereka. Kata mereka, ini ayat hanya berlaku untuk Muhammad. Muhammad meninggal tak ada kewajiban zakat. Ya, mereka menganggap zakat bukan ibadah, tapi merupakan pajak. Mereka enggan membayar zakat. Maka mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, dan sempat terjadi perselisihan di antara sahabat ketika Abu Bakar akan memerangi kaum murtadin dan orang-orang enggan membayar zakat. Kata Umar, ya Abu Bakr, kaifa qataltahum faqad qalu la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, bagaimana kau perangi mereka yang enggan membayar zakat? Bukankah mereka masih punya syahadat? Bukankah mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka berkata Rasulullah, berkata Abu Bakar Siddiq, wallahi laqataltu man faraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan kewajiban salat dan kewajiban zakat. Dalam Quran Allah selalu senantiasa mendatangkan kewajiban membayar zakat setelah kewajiban salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Bagaimana mungkin kupisahkan dua perintah yang bergandengan? Demi Allah, sekiranya mereka enggan membayarkan kepadaku zakat walaupun hanya seutas tali, inaqan atau iqalan, akan kuperangi mereka. Akhirnya sepakatlah mereka memerangi kaum murtadin dan memerangi orang-orang enggan membayar zakat. Ya, dan di antara yang diperangi mereka adalah orang-orang yang murtad ya dari Islam, mengaku menjadi pengikut nabi tertentu. Muncullah ketika itu nabi-nabi palsu di negeri Yamamah, muncul nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Musailamah ini sempat datang menemui Nabi SAW bersama Bani Hanifah, tapi dia tak turun dari untanya. Ya, seluruh kaumnya turun menemui Nabi SAW, dia tidak turun dari untanya. Nampak padanya kesombongan. Ya. Kemudian setelah dia tiba di kampung halamannya, dia menulis kepada Nabi SAW surat. Inilah surat dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengikut sertakan aku dalam urusanmu ini. Maka hendaklah kita berbagi sebagian bumi takluk untukmu, sebagian takluk untukku. Ya, maka Nabi SAW membalas surat Musailamah. Inilah surat dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Sesungguhnya bumi bukan milikku dan bukan milikmu. Bumi ini adalah milik Allah. Dia akan berikan kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Dan senantiasa kemenangan akan berpihak kepada orang-orang bertakwa. Jadi dia sudah menunjukkan kekufurannya ketika Rasulullah masih hidup. Tapi dia sayyidun muta', orang dipatuhi di kaumnya. Dan kaumnya begitu banyak jumlahnya, tunduk takluk kepadanya. Meski mereka tahu dia itu pendusta, itulah fanatiknya manusia. Di antara salah satu panglima Musailamah al-Kadzdzab pernah berjumpa dengan Amr bin As. Kala itu Amr bin As belum masuk Islam. Maka dia bertemu dengan panglimanya Musailamah al-Kadzdzab dan dia berkata, sesungguhnya telah datang kepada sahabat kami di negeri yang mama apa yang datang kepada sahabatmu. Kemudian berkata Amr, apa yang datang kepadanya? Wahyu sebagaimana datang kepada sahabat, maksudnya Muhammad. Ya, Muhammad dari Quraisy dan mereka dari Bani Hanifah. Maka berkatalah ketika itu Amr, coba kau bacakan kepadaku wahyu yang telah sampai kepada sahabatmu. Dibacakanlah sepotong dua potong bait-bait, kalimat-kalimat yang tak bermakna. Ad-difda, mad-difda, kata, tahukah engkau apakah kata, dan semacamnya. Maka tertawalah Amr mendengarnya dan dia berkata, sungguh demi Allah aku tahu. Bahwasanya engkau tahu dia itu berdusta. Sahabatmu itu berdusta. Maka berkatalah panglimanya Musailamah, sungguh pendusta dari Bani Hanifah lebih kami cintai daripada orang jujur dari Quraisy. Masalah fanatik, rasis, ini penghalang hidayah. Yahudi tak mau masuk Islam gara-gara merasa mereka lebih layak menerima hidayah. Akhirnya ketika Rasul wafat semakin menjadi-jadilah Bani Hanifah, sehingga Abu Bakar memerintahkan mereka untuk memerangi Bani Hanifah. Perangan begitu dahsyat, mereka punya benteng yang kokoh yang tak dapat ditaklukkan, sehingga benteng tersebut berhasil dibuka oleh Bara. Berkata Bara kepada sahabat-sahabat, masukkan aku dalam ketapel ini, campakkan aku ke atas. Dahulu kala ada namanya menjaniq, alat pelontar seperti ketapel. Biasanya diisikan batu-batu. Maka diisilah amunisinya Bara. Campakkan saya, biar saya buka benteng. Bara dicampakkan, dia buka benteng, benteng terbuka pintunya, masuk kaum muslimin, barulah mereka kalah. Dan ketika itu banyak daripada para menghafal Quran yang terbunuh. Di antara yang terbunuh adalah Tufail ad-Dausi. Jadi tatkala murtad bangsa Arab, keluarlah kaum muslimin memerangi kaum murtadin dan terbunuhlah sebagai syahid Tufail bin Amr ad-Dausi dalam peperangan Al-Yamamah ini. Dan dia telah bermimpi sebelumnya, sebelum terjadi peperangan Yamamah, dia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku bermimpi, tolong takwilkan mimpiku ini. Aku melihat rambutku dicukur habis. Dan aku melihat keluar dari mulutku burung. Dan aku berjumpa dengan seorang perempuan yang dia memasukkan aku ke dalam kemaluannya. Dan kulihat anakku berusaha untuk mengejarku sebisanya. Tetapi dia tertahan tak bisa menyusulku. Takwilkan mimpi ini, kata mereka, itu mimpi baik. Maka berkata Tufail, adapun aku mentakwilkannya demi Allah, sesungguhnya rambut yang dicukur menunjukkan kepalaku nanti akan dipotong. Adapun burung yang keluar dari mulutku menunjukkan ruhku akan keluar binasa dari badanku, melepaskan badan. Adapun wanita yang masukkan aku ke dalam kemaluannya, dialah bumi, kuburan. Aku akan dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian ditimbun, ditanam. Adapun anakku yang berusaha mengejarku namun terluput sehingga terhalang antara aku dan dia, Ya, sesungguhnya dia akan bersungguh-sungguh, berpayah-payah sehingga akhirnya dia pun akan mengikutiku pula. Ya, akhirnya dia terbunuh pada peperangan Ma'arakatu al-Yamamah, peperangan Yamamah. Adapun anaknya baru kelak terbunuh pada peperangan Al-Yarmuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, waqad waqa' al-amru kama awwalaha. Sungguh apa yang dikatakan oleh At-Tufail bin Amir Ad-Dausi ini benar-benar terjadi persis sebagaimana yang dia katakan. Alaikhutu fillah rahimakumullah. Demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah di kesempatan minggu akan datang kita akan mengkisahkan tentang keislaman Iyas bin Mu'adz. Ya, setelah itu kita akan masuk kepada keislaman kaum Ansar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.